pak mlaku sore-sore ana wong wedok mlayu abang klambine. Diuber wong jare ngotel tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe. Waduh dudu aku cek isine. Jane betah-betah nol aku. Tak tuturi dhek mlebu sentong bareng tak injeng dadak kurunggel antong. Nomor siji wong urip urusan pangan nyambut gawe oseng Jawa dikang. Ayo terus berusaha ngetokno pikiran supaya rumah tanggane gak sanjang. Ayo diperlokno penting kanggo bergaul kumpul bareng. Ayo sing eling dor bareng omongane wong tua cine kiri sapa lagi nek rogo teko bu. Sing nomor telu nganei papan nek wis panggonan nek wis pernah kita gak kepi. Najan nyambut gawe nang jindi mulai anak sing digawe cucu kan upamane manuk wis duwe harungan. Nomor papat penting lapangan kerja nek wis nyambut gawe pernah ojo kakehan pola. Mula penuh dulur ojo seneng nyalah sebab lek ana apa-apa awake dhewe sing susah. Nomor limo cak ngenai kesehatan penuh ojo lali anane kebersihan. Kebersihan mono pangkal kesehatan nek awake tetep sehat oleh sandang pangan lahan. Nomor enam dolor penting ngenai pendidikan mulo iku ngono yo kanggo kemajuan. Nek kabeh pinter lan kabeh pengalaman iso mencape yo nang kemakmuran. Aku dhewe yu saiki yo keton buri sekolah gak nutup lancangi kok kesusu rabi. Anak kecak nyambut gaweku gak mesti bareng ditarik blonjo tetap prengosku bronjoli. Gak tak kei jek nang buri nyelonong bojoku murang-muring nok buri mecahi gentong. Bareng tak tuturi aku dibiui kompor raiku ireng kabeh aku persis grandong. Thank you. kanca sopir karo kanca becak mulo teko akeh ajange cikrak aku cocok yo gak patekanku aku karo yo kuyang guyu sakone ora kanggo nari wong tuku rempeyen gede krawon paku apa maneng jajan wong lari cekak karu taruan mulo gede nengriwati ukuran ode omge sandase kopi isi peloran wong nang Jombang dolor kampung esengon lemak kenang akewa apa mas ini wahyu lendon donyo piro lawase ayo sing rukun karukan jane cecer cecer sekolah yang ini ku kalau gak sekolah yang ini baru sopan awas turi-turi gak penokok menoket kumpiar obyonan lemah paman dituturi gak tahu ding sopan lek ana wong dodok liwat nyuwun sewu lek medhaya kula nuwun wong gak kel nyuwun sewu Gusti kula tak ngidung ngono lho lambemu iki rene gustine apa ketoprak ta karto lek Gusti ben iso ngidung ah oh ngidung gak iso kecilik lodro kok arek ganteng arek wong gendeng iya Mas Kartolo arek bagus arek wedhus lho nang ngidung ah ali-ali ilang motone wong diganti motone jaran ambyuk abane aja lari karo kancane eling-eling yuyungat wong aja parah ayo mulai apa? Ada gunung meledos apa negara utuk ya kok ini maju lek sairamu gak maju gak digongi lek ini memang prinsip maju kan lho lek ini dong aku maju lak alah masih kan ada gerodak alah gerodak Indonesia merdeka, gak soko hadiah tapi direwangi perkumpahan jahat. Gak rodak rakyat bangke, perlu angkat senjata, perlu negosir kaum penjahat. Gardu bapak dolor lapari mono, embong peledo jalane jikan. Bapak empok yo, aku lah ijen nono. Pateng gelok. Kon nek pancene sentine mbek aku, gak usah manjak. Buyar. Buyar. Buyar. Buyar. Lah pancen gak dibayari bowo. Iku kan nang hei. Ya apa rek suwari gendeng kok. Sing ngomong ku cocok. Kopingmu kaya rem.